بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. باب hendaklah menyampaikan ilmu ini asyahid, orang yang hadir, kepada orang yang gaib, yang tidak hadir. Qala Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam ya ikhwan. Ini babnya, bab anjuran, keharusan seseorang yang menghadiri majelisul ilm, majelis-majelis ilmu, untuk menyampaikan ilmu yang dia dapatkan kepada orang-orang yang gaib, yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Dan itu khanaqutin a'zakumullah termasuk upaya tablir, penyampaian ilmu. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu juga termasuk bagian daripada da'watu ilallah, bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bil ilm, dengan ilmu. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf al-Dimashqi al-Tunisi. Qala haddathani al-Layth. Layth ibn Sa'ad al-Misri. Terkenal dengan Imam Layth. Qala haddathani Sa'id an Abi Shuraih. Annahu qala li'Amr ibn Sa'id. Abu Shuraih ikhwan sahabiyun jalil, sahabiyun masyhur, Abu Shuraih Al-Khuza'i. Dari Abu Shuraih bahwasanya dia pernah berkata kepada Amr bin Sa'id. Wa Amr bin Sa'id ini salah seorang amir Madinah pada masa kekhilafahan Marwan. Tamam? Dia bukan seorang sahabi. Ada pula yang mengatakan bahkan bukan termasuk tabi'in. Wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah. Dalam keadaan Amr bin Sa'id ini mengirimkan pasukan ke Makkah. Al-bu'uts al-juyush. Mengirim pasukan ke Makkah dalam rangka untuk memerangi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu enggan tidak mau berbaiat kepada Marwan bin Hakam. Naam. Katanya Abu Shuraih, "I'dzan li ayyuhal amir." Izinkan aku wahai amir, wahai penguasa. Wahadithka qawlan. Aku sampaikan hadith, aku sampaikan kepada kamu satu ucapan. Qama bihin nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ghada min yawmil fathi. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengucapkannya keesokan hari pada waktu Fathu Mekah. Yani beliau mengucapkan demikian ya ikhwan pada waktu Fathu Mekah. Sami'athu udhunaya. Ucapan tadi didengarkan betul oleh dua telingaku. Wawa'ahu qalbi. Dan difahami, dicerna oleh hatiku. Wa absarathu 'aynai. Dan kedua mataku melihat beliau ketika berbicara tentang masalah ini. Haina takallama bihi, tatkala beliau berucap dengan ucapan tersebut. Hamidallaha wa athna alaihi thumma qala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-nyanjungnya, kemudian beliau berkata. Yani setelah pembukaan khutbatul hajah, beliau mengatakan, inna makkata, sesungguhnya Mekah, haramahullah, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sebagai tanah haram. Walam yuharrimhan nas, dan tidak diharamkan oleh umat manusia siapapun dia. Artinya Allah lah yang mengharamkannya. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyashika biha dama, tidak halal bagi dia untuk menumpahkan darah di situ. Ini darah di Mekah. Tidak boleh menumpahkan darah di Mekah. Wala ya'bida biha syajarah, dan tidak boleh pula mencabut pohon di Mekah. Ya'bid, mencabut. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha, kalau kemudian ada seseorang yang tarakhas, meminta keringanan atau mencari keringanan, rukhsah, kebolehan dengan alasan perangnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pada kota tadi, waktu Mekah, faqulu, maka jawablah. Jadi artinya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ikhwan, membuka kota Mekah bukan dengan perdamaian, tetapi fatahaha unwatan, dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan peperangan. Dan itu dibuktikan dengan beliau berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah dengan perangkat perang, dengan baju besinya, dengan susunan pasukan yang rapi, ada sayap kanannya, ada sayap kirinya, berkudanya, jalan kakinya. Bahkan ketika itu kan fitnah azakumullah, beliau menerapkan strategi perang yang jitu, membuat musuh ketakutan. Pada malam hari ketika mereka hendak masuk ke kota Mekah, terlihat dari gunung-gunung bukit-bukit Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan masing-masing orang memegang satu api unggun. Itu pasukannya. Menyebar. Agak merenggang safnya itu. Masing-masing orang satu api unggun. Tujuannya apa ya, Pak? Tujuannya ialah untuk menampakkan kepada kaum kufar, mereka ini kaum muslimin dalam jumlah yang amat sangat besar. Bagaimana itu? Kebiasaan mereka orang-orang Arab, ikhwan fillah azakumullah, satu api unggun itu untuk 10 orang. Satu api unggun ini di sekitarnya itu ada 10 orang. Tamam? Nah, ketika mereka itu melihat api unggunnya banyak, dikalikan saja. Kali 10. Kaum musyrikin Quraisy yang melihat seperti itu langsung terbelalak matanya. Pasukan apa ini? Kok banyak seperti itu? Padahal orang satu yang megang. Enggak ada yang lain di sebelahnya. Satu orang yang megang. Bayangannya satu orang, 10 orang ini di sekitarnya ini. Hadirin sekalian. Itu semuanya sebagai bukti yang menunjukkan beliau datang ke kota Mekah untuk perang. Nah, sehingga dikarenakan Mekah itu khanabitin azakumullah, tanah yang haram, tidak boleh ditumpahkan darah di situ. tidak boleh dicabut pohon-pohonannya. Barangkali kata Rasulullah ada orang yang berhujjah, boleh perang di situ, boleh menumpahkan darah di situ. Buktinya apa? Rasulullah perang ketika Fathu Mekah. Jadi paham ya? Itu makna kalimat wa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha. Kalau ada orang yang mencari hukum keringanan bolehnya perang di kota Mekah dengan alasan pertempuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, faqulu, kata Rasulullah. Maka jawablah omongan dia ini, innallaha qad azina li rasulihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk rasulnya. Walam ya'zan lakum, dan Allah tidak mengizinkan untuk kalian. Lah, Rasulullah izin langsung dari Allah Tabaraka wa taala. Wah, kalian mana izinnya? Gitu. Wa innama azina li fiha sa'atan min nahar. Dalam keadaan kata Rasulullah, Allah Tabaraka wa taala hanya mengizinkan untuk aku kota Mekah tersebut satu saat saja di siang hari. Ya, satu saat saja di siang hari, di saat itulah diizinkan kota Mekah diperangi untuk memerangi kaum kufar, kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Sama'atat hurmatuha al-yaum. Kemudian keharaman kota Mekah itu kembali lagi sekarang ini, hari ini. Kahurmatiha bil amsi, seperti keharamannya kemarin. Artinya apa? Satu saat saja Rasul dapat dispensasi khusus, izin khusus dari Allah Taala untuk boleh perang di kota Mekah. Setelah itu, ya khalas, larangan lagi, haram lagi. Begitu maksudnya. Wal yuballighi syahidul ghaib, hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang ghaib. Hadza wa syahid. Satu fakrah inilah yang diinginkan sama Imam Bukhari untuk babnya. Faqila li Abi Syuraihin, maka dikatakan, ditanyakan kepada Abu Syuraih yang membawakan riwayat ini, maqala Amr, apa komentarnya Amr, ini Amr bin Sa'id, Amir Madinah ketika itu. Qal, katanya Amr, ana a'lamu minka ya Abu Syuraih, saya lebih ngerti daripada kamu ya Abu Syuraih. Masya Allah ya, ada sahabiyun jalil, wah itu bukan sahabi. Saya lebih ngerti daripada kamu. Inna Makkata la tu'idu asiyah. Sesungguhnya Makkah itu tidak melindungi orang yang berbuat kemaksiatan. Wala farran bidamin. Tidak pula melindungi orang yang lari. Far, orang yang lari. Bidamin, membawa darah. Yani, ini orang membunuh seseorang di luar Mekah supaya dia jangan sampai kena hukum qisas, lari ke Mekah menyelamatkan diri, tempat perlindungan begitu. Jadi paham ya, itu namanya orang yang lari membawa darah, bukan lari sama membawa darah segentong dibawa lari, enggak, artinya dia lari sudah membunuh, misalkan membunuh di daerah mana, misalkan di luar Mekah membunuh orang, kan di qisas harusnya ya, di qisas ya Pak dalam hukum Islam, supaya jangan dikisos, lari ke Mekah dia. Lari ke Mekah, sembunyi di Mekah. Supaya apa? Supaya jangan dibunuh. Sebab tidak boleh menumpahkan darah di kota Mekah. Jadi paham ya? Katanya Amr bin Sa'id ini, sesungguhnya Mekah tidak melindungi orang yang bermaksiat. Tidak pula melindungi orang yang lari dengan darahnya. Wala faran fi kharbatin. Tidak pula melindungi orang yang lari dengan membawa curiannya. Kharba'i sariqah. Maling, mencuri, di tempat yang lainnya, ketahuan, lari ke Mekah. Supaya jangan dihukum potong tangan, atau tumpahkan darah tangannya, lari ke Mekah. Mekah tidak melindungi yang seperti itu. Masya Allah. Hadis ini, khana bintina azakumullah, dibawakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sebagaimana saya terangkan tadi pada kalimat wal yuballighi syahidul ghaib, di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang hadir ketika itu, orang-orang yang menyaksikan, yang mendengarkan khutbah beliau ketika itu, menyampaikannya kepada orang-orang yang gaib, menunjukkan ikhwanul fiddin azakumullah, hukum-hukum yang disebutkan dalam riwayat ini tidak khusus di zaman Rasul saja. Paham ya? Tidak khusus di zaman Rasul saja, tapi berlaku untuk sampai yaumul qiyamah. Yang namanya Mekah ikhwanul fiddin azakumullah adalah haram, tanah yang haram, negeri yang haram, diharamkan oleh Allah Taala. Dalam artian tidak boleh ditumpahkan darah di situ, tidak boleh pula berburu di haram, tidak boleh pula mencabut pohon-pohon di haram, tidak boleh. Masya Allah, itu berlaku sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah nanti hukumnya itu. Masya Allah. Maka kalimat ini khanawatin azakumullah, wal yuballigh syahidul ghaib. Naam, Allah yafarifik. Yazid bin Muawiyah, betul. Jadi saya bimbang. Tamam, saya ulang lagi, yang Amr bin Sa'id ketika mengutus pasukan ke Mekah untuk memerangi pasukannya Abdullah bin Zubair, naam. Dia menjadi amir untuk Yazid bin Muawiyah, Allah yafarifik. Jadi saya bimbang. Ya, Yazid bin Muawiyah. Sampai di mana tadi? Iya. Ada yang ganggu jadinya. Saya di mana tadi? Loh, saya di mana aku? Tidak tahu. Allah Musta'an. Tidak, ikhwan. Pada kalimat wal yubaligh syahidul ghaib, sekali lagi itu menunjukkan ikhwan abidin azakumullah, anjuran untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak hadir, yang tidak menghadiri majalisul ilm. Fa fi da'watu ila Allah, itu menunjukkan ada anjuran dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Wa fi juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, ad-da'watu fil ilm, dakwah itu harus dengan ilmu ikhwan fillah azakumullah. Dia punya ilmu terlebih dahulu, menyaksikan ilmu, menghadiri ilmu, menghadiri majalisul ilm, baru kemudian sampaikan kepada yang lainnya yang hadir. Masya Allah. Hadis ini khana bintin azzaikumullah. An-nasihatu li'ulatil umur. Menunjukkan adanya nasihat kepada para penguasa. Bagaimana yang dilakukan di sini khana bintin azzaikumullah. Ala Abu Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menasihati Amr bin Sa'id rahimahullahu taala ghafaralah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya dari nasihat Abu Syurah tadi, fanabidin azakumullah, yakni jangan kamu mengirim pasukan ke Mekah. Jangan kamu memerangi orang-orang di Mekah. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nasihat ya, walaupun yang namanya nasihat ikhwan fillah azakumullah terkadang diterima, terkadang tidak diterima. Namun tugas seorang rakyat ketika mendapati pada penguasanya ada sesuatu atau perkara-perkara yang memang perlu dibenahi, maka dia, seorang rakyat, dianjurkan untuk menasihati penguasanya. Ini khana binti na'azakumullah, sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Di antaranya, waliya immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian khana binti na'azakumullah, yang ma'ruf dan yang masyhur pada prinsip al-sunnati wal-jamaah dalam bab ini, ialah menasihati ulatul umur, menasihati para pemerintah-pemerintah kaum muslimin sirran, dengan cara sembunyi-sembunyi, empat mata, atau yang semisalnya. Sebab ikhwan fillah azakumullah, menasihati pemerintahan dengan cara terang-terangan di depan khalayak ramai, itu menimbulkan fitnah yang cukup besar, menimbulkan bahaya yang sangat mengerikan. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, kalau masyarakatnya atau rakyatnya mudah terprovokasi, mudah tersulut emosinya, mudah panas hatinya, maka tentunya ikhwan fillah azakumullah, menasihati para penguasa itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan itu merupakan afdhalul jihad, seutama-utama jihad ikhwan fillah azakumullah, kalimatul haqqin inda sulthanin jair, kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Masya Allah. Dan ini khana bintin azakumullah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, Abu Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata langsung kepada Amr bin Sa'idnya. Bukan kemudian membuat apa namanya ceramah, walau membuat muhadarah, atau tabligh akbar, atau yang semisalnya mengundang sekian banyak masa, menerangkan tentang kejahatan penguasa. Bukan dengan cara demikian. Tetapi langsung ngomong ke orangnya. Langsung bicara ke penguasanya. I'zanli, dengan adab, bayangkan, i'zanli, izinkan aku wahai amir, aku ingin menyampaikan kepada kamu satu, satunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Di sini khana bin nasihatnya, nasihatnya bihaq, nasihat dengan kebenaran, dengan ayat, dengan hadis, wa kada. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada sini pula khana bin nasihatullah menunjukkan Babtu sadrin di hadas sahabi, hafalan yang luar biasa para sahabat tadi, ikhwan. Hafal dalam hatinya, bukan dengan kertas. Dari gimana ikhwan abidin azakumullah? Dari kalimat sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya, didengarkan sama telingaku, difahami sama hatiku, dilihat sama mataku. Menunjukkan betul-betul ini orang hafalannya, babtu sadrin, hafalan dalam hati, dalam dadanya. Fadil hadith bisa dijadikan sebagai hujjah untuk babtu sadrin. Al-babtu babtan, babtu sadrin, wa babtu kitab. Makhub? Nah, Masya Allah. Hadis ini pula, ikhwanul muslimin azakumullah. Menunjukkan kepada kita, disyariatkannya memulai pembicaraan dengan khutbatul hajah. Bagaimana dilakukan sunnah Rasulullah SAW, hamidallah wa asna alaih. Ini merupakan kebiasaannya Rasulullah SAW memulai khutbah-khutbahnya, muhadarah-muhadarahnya, dan yang semisalnya dengan khutbatul hajah yang ma'rufah. Ada sini pula ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Makkah ialah haram, baladun haram, negeri yang haram. Dan ini khana bintin azakumullah masyhur, ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Hampir semua kaum muslimin di dunia ini tahu yang namanya Makkah itu ialah tanah haram, negeri yang haram. Madinah, tanah yang haram, negeri yang haram. Dan sampai sekarang ada istilah Al-Haramul Makki dan Al-Haramul Madani. Tanah haram Makkah dan tanah haram di Madinah. Dan itu khana bintin azakumullah memiliki hukum-hukum khusus. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat ini. Tamam? Beliau mengatakan tidak halal bagi seorang mukmin ayas fika biha dama. Tidak halal untuk menumpahkan darah di situ. Tidak boleh membunuh orang di situ. Allahul musta'an. Dan juga tidak boleh pula mencabut pohonnya. Bayangkan, tidak boleh pula mencabut pohonnya. Ini mana haram. Orang-orang kafir tidak boleh masuk di situ, ikhwan fillah azakumullah. Namun orang kafir kalau mau masuk ke wilayah Makkah dan Madinah, itu harus jauh dari tanah haram. Jauh dari tanah haram. Allahul musta'an. Wah, ini soal. Soal kebir, jiddan. Nabi akan alif. Disebutkan di sini Rasulullah mengatakan tidak boleh mencabut pohon yang ada di Mekah. Kata ya. Sekarang bagaimana ya akan alif? Kalau kemudian misalkan kamu punya rumah di Mekah, misalkan di sampingnya ada pohon, pohon kecil, masih kecil, kamu anggap biasalah, pohon kecil, tahu-tahu besar, semakin tahun semakin besar, semakin tahun semakin besar, ternyata ranting-rantingnya itu masuk ke rumah-rumah kamu, masuk ke rumah kamu itu, rantingnya ada yang cabang, masuk ke jendelanya kamu, ada yang masuk terobos ke gentengnya kamu, ada yang terobos sampai ke daun pintumu. Bagaimana ya Pak Nalus? Dibiarkan saja. Nah, dengan alasan wala ya'budu biha syajaratan, tidak boleh cabut pohonnya. Atau bagaimana? Atau tercabut dikarenakan apa namanya membahayakan? Sekarang tanya saya. Ini pohon di Mekah loh. Ini pohon di samping rumah ente sekarang ini. Tebangan aja. Ini enggak. Pohon di Mekah enggak boleh cabut. Naam ya ikhwan. Wallahu'ala. Betul. Saya ingatkan ya ikhwan, ini dikecualikan kalau pohon-pohonnya ditanam oleh kaum muslimin sendiri. Itu enggak masuk dalam riwayat ini. Paham ya? Ini pohon-pohon liar ya Evan. Kalau pohon yang dalam kebunnya mereka, pohon kurma, wala pohon apa, pohon anggur, itu nggak masuk riwayat ini. Atau mereka membuat sawah-sawah atau pohon, itu nggak masuk. Ini pohon-pohon di sini pohon yang liar, yang tidak ditanam oleh mereka sendiri. Ah, Allah alam dia, nggak ngerti ya. Bingung cerita ini, nggak tahu ditebang pohonnya supaya dia ganggu rumah atau biarkan terus semakin tahun semakin merasak dalam rumah terus. Jangan-jangan langsung masuk ke kamar inti. Langsung masuk kamar inti nanti. Ya apa nanti? Ya mending ke batangnya tak. Nah, kalau ada ular masuk lewat situ. Nah ya apa? Anda ke marjan? Hah? Begitu. Cabut tak boleh. Lalu dipahami oleh para ulama itu, hakta ranting nanti kalau nggak boleh cabut, nggak boleh ambil. Ini potong ranting, sama saja dengan ini mencabut rantingnya. Jangan dipahami untuk mencabut akar-akarnya. Iya. Masya Allah ya Khan. Al-jawab, wallahu a'lam bissawab. Nah begitu gimana lagi? Jawabannya, betul-betul asli, wallahu a'lam bissawab. Ini karena bin Azzaikumullah disampaikan oleh Syekhuna Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi Al-Abdali Hafizahullah Ta'ala Ru'ah, ketika beliau menjelaskan tentang Syekh Samhatul Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Ta'ala Ghafarullah, betapa tawaduknya beliau. Tamam, itu pernah dalam majlis yang beliau hadir di situ, ditanya oleh seseorang Mekah kasus yang saya bawakan tadi. Jawabannya Syekh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wallahu ta'ala alam tisawah. Bagaimana dengan kita orang? Jawabannya apa? Asli kita mengatakan wallahu ta'ala alam tisawah. Kenapa ya? Tanya kalian Syekh bin Ubas yang ditanya ya, di depan hadirin itu ketika muhadhara itu beliau mengatakan wallahu a'lam bissawab. Nah ini banyak ibrahnya ini ya. Satu, seorang yang mutawadhi, kalau orang itu dalam hatinya ada rasa kibir, rasa sombong, gengsi, Syekh imam besar kaum muslimin di zamannya Syekh bin Ubas tapi tidak kenal. Kalau nek kita orang loh ya, kalau kita ya jadi Syekh bin Bas itu mungkin gengsi rek, masuk kita jawab. Gengsi kita orang pun akan saya jawab. Atau mungkin nahna ya, Pak. Kalau beliau dengan senam dan Allahu a'lam bishawab. Atau mutawadhi. Tamam, dan juga ya, Pak, dengan adabnya memang kalau memang enggak tahu jawabannya, betul-betul dikatakan Allahu a'lam bishawab. Yumbar, tengok lagi. Ini pula ya, Pak, menunjukkan adam mutasarru fil fatwa. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Nah, subhanallah yang menyampaikan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasafi Al-Abdali Al-Yamani yang dikatakan sama Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, kalau seandainya Syekh ini menjadi mufti jumhuriyah, tepat orangnya ini katanya. Paham mufti jumhuriyah? Sebagai muftinya, ahli fatwanya Republik Yaman, cocok orangnya. Ya, Mubillah cocok sebagai mufti jumhuriyah. Ya, ini diakui sama Syekh Mukbil keilmuannya, kedalaman ilmunya layak dijadikan sebagai mufti Yaman. Hah? Beliau mencontohkan dengan terus seperti itu ya, Pak. Bagaimana mungkin bagaimana pula kita semua ya, Pak, bin Azzaikumullah. Maka sekali lagi gampang-gampanglah mengatakan wallahu a'lam bishawab. Kita orang baru berapa lama belajar. Ada Syekh Bunda. Asli mufti kalau itu. Mufti Saudiyah. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dikatakan sama Syekh Mukbil layak sebagai mufti Yaman. Semuanya mengatakan Wallahu a'lam. Wah ente, mufti siapa? Hah? Mufti MTQ. Masya Allah. Lebih-lebih kifan adina azakum Allah mengatakan Wallahu a'lam. Dan insya Allah kita teruskan pembahasan riwayat ini. Dan faedah pada lain saya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Anakau bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.